Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Ihsan, inilah reportase Radio Kukuningan. Handphone Android zaman sekarang sudah bukan lagi barang istimewa dan berharga, karena benda ini sudah dimiliki semua kalangan dan masyarakat luas. Pertanyaan untuk kita semua, siapa yang paling berharga handphonenya? Tentu kita akan menjawab handphone yang paling bermanfaat di dalamnya, termasuk aplikasi Radio Kukuningan. Mana buktinya? Berikut Bapak Kusnara Maleber mengungkapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan adanya aplikasi Radio Kukuningan sangat bermanfaat, tidak hanya mendengarkan program on air dimanapun berada, namun di aplikasi Radio Kukuningan juga kita dilatih untuk terus berhijrah dan selalu sambung hati dalam perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mulai banyak iklan di aplikasi radioku, sehingga kita bisa semakin sambung hati baik dengan konsumsi madunya, langganan air galon wasilahnya, bohlamnya, dan masih banyak lagi. Semoga kita menjadi pelopor kesuksesan usaha muslim di sekitar kita. Demikian dan terima kasih. Saya Bapak Kusnara dari Mandala Jaya, Maleber, Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Gunakan dan manfaatkan handphone Android kita untuk keselamatan bekal akhirat. Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.